Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Harus selalu menjadi hal yang kita ingat, hal yang harus kita sadari, bahwasannya kehidupan kita di dunia ini bukanlah tujuan. Bumi ini bukanlah kampung akhir kita, bukan pula tempat asal kita. Sewajarnya kita menyadari selalu, mengingat senantiasa bahwasanya hidup di dunia itu, di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan, bukan tempat kita untuk menetap. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah untuk selamanya. Ingat, sadarlah bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan. Apa buktinya bahwasannya kita di kehidupan dunia ini merupakan sebuah perjalanan? Yang pertama, nenek moyang kita, Abul Bashar, ayah kita, siapa? Nabi Adam alaihi salam, tidaklah berasal dari bumi. Kampung beliau alaihi salam, yang merupakan ayah, bapak sebagai semua umat manusia, dia berasal dari mana? Surga. Maka kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir segalanya, bukanlah tempat tujuan kita, bukanlah tempat untuk menetap, tetapi apa? Sebuah perjalanan. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bahwasannya kehidupan kita di dunia ini merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah kehidupan yang abadi, yang kekal, tidak ada kehidupan setelahnya. Yaitu kita di dunia ini hidupnya fase demi fase, tahapan demi tahapan. Berawal dari tetes air mani. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sekumpal darah, sekumpal daging, janin, ditiupkan ruh, dilahirkan menjadi bayi, terus tumbuh dewasa, tua, hingga akhirnya apa? Meninggal. Itulah sebuah perjalanan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Abasa mengatakan, Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, betapa kufurnya dia. Manusia, ya, sejatinya dia akan celaka karena kekufurannya. Dan betapa kufurnya dia, seakan-akan dia itu adalah makhluk yang hebat. Makanya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Kok kufur manusia, celaka manusia, kenapa kufur? Bukankah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian itu dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau? Menciptakan dia manusia. Min nutfatin. Ingat, diciptakan dari setetes mani. Itu teguran keras. Bahwasanya kita itu asalnya bukan apa-apa. Kok betapa kufurnya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap nikmat-nikmat Allah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin. Khalaqahu faqaddarah, dari air tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala khalaqahu, ciptakan dia. Tadi tahapannya. Masuk perut menjadi sekumpal darah, jadi daging, janin, ditiupkan ruh. Faqad darah. Hingga akhirnya Allah tentukan kita seperti ini. Tentukan menjadi bayi manusia. Semua itu tahapan, bukan? Tahapan. Bukti bahwasanya kehidupan kita di dunia ini bukanlah tempat untuk menetap, tempat untuk tinggal selamanya, tetapi sebuah perjalanan. Setelah itu Allah tegaskan, "Tsummasabila yassara." Kemudian as-sabil, apa sabil? Perjalanan. Yassarahu, Allah mudahkan dia. In kana min ashabil jannati yassarallahu lahu ilal khairat. Kalau dia adalah penduduk surga, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka beruntunglah, bersyukurlah orang-orang yang subhanallah Allah beri kemudahan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Allah mudahkan jalannya menuju majalisul ilm, tempat-tempat untuk ngaji. Semoga itu tanda bahwasanya seseorang termasuk dari penghuni surga, karena dimudahkan. Coba kita lihat betapa banyak orang yang tinggalnya di samping masjid, betapa banyak orang yang tinggalnya di samping pondok, tetapi melangkah untuk menuju sholat jamaah, melangkah untuk menuntut ilmu, betapa sulitnya, betapa beratnya. Ini kenapa? Karena tidak dimudahkan oleh Allah. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang atau tidak sedikit orang yang tinggalnya di tempat lingkungan yang banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, tetapi subhanallah, subhanallah, dia tidak menoleh sedikit pun terhadap kemaksiatan itu. Kenapa? Karena tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Wa in kana min ashabil jahim yassarallahu lahu ila sayyiat. Karena kalau memang dia adalah penghuni neraka, takdirnya adalah penduduk neraka, wal'iyadzu billah, Allah akan mudahkan dia melakukan kejelekan-kejelekan. Itu perjalanan manusia di dunia. Tsummasabila yassara. Perjalanan, kita ini perjalanan. Maka sadarlah. Tidak perlu menyiapkan segala sesuatunya untuk dunia ini. Ini cuma perjalanan. Cukup untuk berteduh di bawah pohon, karena ini bukanlah tujuan kita. Cukup sebagai bekal agar perjalanan kita sampai dan berakhir dengan sesuai yang kita harapkan. Karena setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sabila yassara, tsumma amatahu fa aqbara." Setelah dia menjalani perjalanan kehidupannya di dunia dan Allah mudahkan penghuni surga dengan kebaikan, dan Allah mudahkan penghuni neraka dengan kejelekan. Setelah itu apa? Tsumma amatahu. Kemudian Allah matikan. Perjalanan bukan? Perjalanan. Fa aqbarah, kemudian Allah kuburkan dia. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian ketika telah tiba waktunya Allah kehendaki, ansyarah. Dia akan dibangkitkan. Ini semua menunjukkan sebuah perjalanan. Makanya ketika bersama dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Pernah Rasulullah sallam ketika menasehatiku, berwasiat kepadaku, beliau memenggang pundakku. Ini juga thariqah yang baik, metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Ya. Kalau sama anak-anak enggak terus-menerus diteriak-teriaki. Sama anak-anak enggak terus cuek-cuekan, jutek-jutekan, masa bodoh, tidak, pegang pundaknya, berikan wasiat. Ketika itu Rasulullah SAW berikan wasiat yang selalu diingat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing, Orang asing itu orang yang tinggal di tempat tersebut, bukan? Bukan, namanya juga orang asing. Berarti bukan orang yang menetap di daerah itu. Sama. Kita di dunia pun harus menjadi gharib. Orang yang asing, apa maknanya? Jangan berpikir untuk kita menetap di sini selamanya. Kita ini di sini asing, numpang saja. Untuk mencari perbekalan di kehidupan yang abadi. Au'abirus sabil. Atau jadilah engkau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Dan suatu perkara yang maklum yang kita ketahui bersama. Ketika seseorang itu menempuh sebuah perjalanan. Dia mau tidak mau agar perjalanannya itu berjalan dengan baik. Harus memiliki apa? Bekal. Sangu. Tidak bisa modal nekat seenaknya sendiri. Lah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Ini juga menunjukkan, ini juga bukti bahwasanya kehidupan ini sebuah perjalanan. Harus selalu ingat. Makanya Allah perintahkan untuk berbekal. Dan subhanallah, orang-orang mereka berbekal untuk kehidupannya itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan fisiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebaik-baik bekal apa itu? Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Padahal sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kita menempuh perjalanan ini adalah sebuah ketakwaan. Wattaqu ya ulil albab. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Jadi kehidupan ini barakallahu fikum adalah sebuah perjalanan. Ya, yang namanya perjalanan itu harus kita memiliki bekal. Dan telah Allah sebutkan sebaik-baik bekal itu merupakan ketakwaan. Maka ini bekal yang terbaik. Selanjutnya apa itu takwa? Takwa secara bahasa adalah al-wiqayah. Benteng. Benteng untuk apa? Untuk melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu secara asal bahasa. Namun secara istilah, takwa adalah melakukan kebaikan. Berharap pahala Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu. Dan juga meninggalkan kejelekan, kemaksiatan, dosa-dosa, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu. Taqwa labudda minal ilm. Taqwa itu intinya melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan. Tetapi harus di atas ilmu. Kenapa harus di atas ilmu? Ya, karena kita tidak tahu mana kebaikan, mana kejelekan. Kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan Al-Quran. Kecuali dengan As-Sunnah. Bukan dengan anggapan manusia lah. Betapa banyak orang yang dia barakallahu fikum ingin melakukan kebaikan, ternyata perkara itu tidak pernah dicontohkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Akhirnya bukan melakukan kebaikan, justru melakukan kejelekan. Dan sebaliknya, betapa banyak orang ingin meninggalkan kejelekan-kejelekan, dia tahunya itu kejelekan karena anggapan manusia, karena apa yang dia dengar, tanpa ilmu, justru dia meninggalkan kebaikan, menghindari kebaikan. Oh itu yang jenggot-jenggot, yang cingkrang-cingkrang, teroris. Dia tangkap. Dia berusaha untuk meninggalkan kejelekan. Ternyata yang dia tinggalkan, yang dia hindari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya takwa, melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan, itu harus di atas ilmu. Dan itulah sebaik-baik bekal dalam perjalanan kehidupan kita. Takwa dengan ilmu. Selanjutnya adalah istiqomah dan jujur. Harus istiqomah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan tsumma amatahu fa aqdarah. Kapan Allah mematikan kita. Makanya harus istiqomah. Dan harus jujur. Kenapa harus jujur? Ya karena ketika seseorang itu jujur di dalam takwanya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, rintangan, ujian, cobaan, gangguan yang akan dia hadapi ketika dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu bisa dilewati. Sebuah kisah dari seorang al-imam, al-qudwah, as-syahid, seorang imam yang qudwah, menjadi panutan, asy-syahid, yang kita berharap beliau ketika itu meninggal dalam keadaan syahid, Muhammad ibnu Ahmad ibni Sahl An-Nabulsi, terkenal dengan Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi rahmatullah alaihi. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala ketika menyebut kisahnya Abu Bakar An-Nabulsi rahmatullah alaihi selalu menangis ketika menyebutkan kisahnya Abu Bakar An-Nabulsi. Suatu ketika di zaman Bani Fatimiyin, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, beliau Abu Bakar An-Nabulsi rahmatullah alaih ditangkap oleh pemimpin pasukan orang-orang Rafidah, panglimanya menangkap dia. Lalu ditanya Abu Bakar An-Nabulsi, dipegang, ditangkap, ditanya, "Wahai Abu Bakar, alaisa qulta, bukanlah engkau mengatakan, man kana ma'ar rajuli asratu ashumin wajaba ayyarmiya fi rumi sahman." Abu Bakar An-Nabulsi, bukankah engkau orang yang mengatakan kalau ada seseorang memiliki 10 anak panah, wajib atasnya memanah satu panahnya untuk orang-orang Romawi. Wa ayyarmiya fina bitis'ah, dan wajib melemparkan anak panahnya kepada kami yang 9. Karena orang-orang Rafidah ini sudah sangat luar biasa kejelekannya, sehingga keluar ucapan seperti dari Abu Bakar An-Nabulsi. Tetapi ketika itu Abu Bakar An-Nabulsi rahmatullah alaih mengatakan, "La makultu dalik, tidak, aku tidak mengucapkan itu. Bal kultu, bahkan aku mengatakan, idza kana ma'ar rajuli asratus ashumin wajaba ayyarmiyakum atau fikum bitis'ati ashumin." Tidak, aku tidak mengatakan seperti itu. Satu untuk Romawi, 9 untuk orang-orang Syiah Rafidah. Tidak. Yang aku katakan, 9 untuk Rafidah, wal ashiru fikum aidon, dan yang ke-10 untuk kalian juga. Semuanya 10. Kata Abu Bakar An-Nabulsi rahmatullah alaih. Maka ketika itu beliau langsung dipukuli, dihajar, fasuliba, lalu disalib, wa amara Yahudian, dan diperintahkan seorang Yahudi an yaslaho, untuk menyayat dari kepalanya sampai ke bawah kulitnya, seperti nyeseti kambing ketika kambing telah meninggal, telah mati, diseset. Wa kana yasbiru wa yadhkurullah, tetapi ketika itu karena ketakwaannya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kepalanya diseset dengan pedang, kulitnya dibuka, tulang, daging, darah semuanya terlihat. Beliau yasbir, bersabar, wa yadhkurullah, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Dan di antara yang beliau ucapkan ketika itu adalah, kana fi dzalika, kana dzalika fil kitabi mastura. Sesungguhnya yang demikian ini fil kitab, di dalam kitab, mastura, sudah tertulis. Betapa sabarnya beliau, betapa kuatnya beliau, dan betapa teguhnya keimanan beliau terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari kepala terus hatta balagha fi sadri, sampai akhirnya di dada, farahimahu sallakh, orang Yahudi tersebut kasihan, akhirnya ditusuklah fi qalbihi, sehingga beliau wafat belum sampai ke bawah. Rahmatullah alaihi. Ad-Darqutni senantiasa menangis ketika menyebutkan kisah ini. Kisah yang menunjukkan betapa seorang itu kuat ketakwaannya, keteguhannya di dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau ucapkan tentang takdir yang banyak diingkari oleh manusia, seperti Qadariyah, kana dzalika fil kitabi mastura, tufiya rahmatullah alaih. Ketika mengucap itu bersabar dan berzikir, hingga akhirnya beliau rahmatullah alaih wafat. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan syahid. Demikianlah ketika seseorang menyadari kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah apa? Perjalanan. Harus terus diingat. Semuanya fase demi fase. Dan akan berakhir dengan kematian. Dan yang namanya perjalanan dibutuhkan apa? Perbekalan. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa di atas ilmu, takwa yang istiqamah, dan takwa yang jujur. Sehingga dengan itu seseorang akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, syahid dalam keadaan syahid. Na'am. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita menyebutkan bahwasanya di antara gangguan-gangguan jin yang jahat atau syaitan adalah apa? Mencuri. Ya, sudah kita sebutkan 3 kisah ya, dan di sana ada 5 kisah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang kita sebutkan kisahnya Abu Hurairah, kisahnya siapa lagi? Mu'ad bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab. Di sana ada kisahnya Abu Ayyub dan juga Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan pada kesempatan kali ini ya, sedikit ingin kita membaca faedah dari hadis jin yang mencuri ya, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan ada beberapa faedah yang sepertinya bagus untuk kita baca terkait hadis mencurinya jin zakat fitrah yang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kemarin sudah kita ambil 2 faedah. Yang pertama, apakah ilmu itu diambil dari setan? Jawabannya apa? Tidak. Ilmu itu diambil, diamalkan oleh para sahabat setelah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah kebenaran itu diterima dari semua pihak? Jawabannya apa? Iya. Di sana ada sebuah kaidah perbedaan antara menerima kebenaran dan juga mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, ya tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba nggak sengaja, misal ya, dengar ucapan ini ternyata itu kebenaran, harus diterima. Karena asalnya kebenaran itu adalah yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diingat, untuk thalabul haq, mencari kebenaran, kita memiliki kaidah, yaitu harus diambil dari orang-orang yang terpercaya. Inna hadzal ilma dinun. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, kebenaran ini adalah agama. Kata Ibnu Sirin rahmatullah alaih, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama. Ini kaidah mencari al-haq. Kenapa demikian? Karena kalau kita sembarangan di dalam mencari kebenaran, kita tidak tahu ketika ada orang yang menyampaikan tersebut tidak terpercaya, dia menyampaikan satu kebenaran, dicampurkan padanya sekian banyak kebatilan. Kita tidak akan tahu, ini bahaya. Makanya kaidahnya ketika mencari kebenaran, ketika mengaji, itu harus melihat orang yang terpercaya. Nah, dan faedah yang selanjutnya, barakallahu fikum, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasannya jin itu ada yang miskin. Berdasarkan riwayat yang di dalam Al Isma'ili rahmatullah alaihi, innama akhadtuhu li ahli baiti fuqara minal jin. Dalam lafaz hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, tapi riwayat yang lain, jin tersebut mengatakan, hanyalah aku mengambil kurma sedekah fitr tersebut untuk apa? Untuk orang-orang miskin dari kalangan jin. Naam. Barakallahu fiikum. Ini diantara faedahnya. Demikian pula ketika dia mengatakan, saya butuh, saya memiliki tanggungan, dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahmatullah alaih, bahwasanya ada di kalangan jin mereka yang miskin. Ini juga menunjukkan, padahal jin itu kan mudah untuk mengambil, ya tidak? Sudah ambil. Tapi ternyata di kalangan mereka ada yang miskin, ada yang kelaparan. Ini bukti bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan jatahnya masing-masing. Hatta sampai jin, padahal gampang dia bisa terbang sini terbang sana, ngambil makanan sana sini. Tetapi ketika Allah tidak memberikan atau tidak mentakdirkan itu adalah rezekinya, tidak bisa dimakan. Bukan rezeki yang di depan mulut, ya. Pizza harga yang mahal 100.000 misal di depan mulut, bukan rezekinya. Jatuh nyemplung kali. Yur, sudah. Ternyata rezeki ini ikan buku dan seterusnya. Lu rezekinya. Iya tidak. Demikian pula warung sudah jam 11 harusnya tutup. Ya, datang. Aduh Pak, sudah tutup ya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Ini makan dulu. Masih rezekinya. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Zat yang memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Naam. Barakallahu fikum. Dan faedah yang ketiga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaitu wajib bagi seorang muslim itu selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sayauduhu farasadduh. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dia akan kembali. Maka tauladan contoh dari Abu Hurairah tidak ragu-ragu. Iya, pasti nanti malam kembali. Seharusnya demikian seorang muslim. Ketika Rasulullah SAW mengatakannya ada seorang itu yusbihu rajul mukminan wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mukminan wa yusbih kafiran. Ya, di akhir zaman itu akan ada orang-orang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya mukmin, paginya kafir. Wah, masuk iya, cepat teman. Kita katakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu alam pasti benar. Ternyata di zaman ini kita dapati. Mukmin dia, tetapi ternyata di ya, hari-hari misal kayak kemarin dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Islam, agama yang lain sama-sama menuju Allah Subhanallah. Padahal paginya apa? Mukmin. Sorenya mengucapkan itu. Yabi'udinahu bi'aradhi minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk bagian kecil dari dunia agar dianggap sebagai pemersatu umat, dianggap muslim yang toleran dan seterusnya. Ternyata barakallahu fikum, ya. Ucapan-ucapan kufur itu sangat membahayakan. Dan bagi seorang muslim ketika Rasulullah SAW mengatakan A sudah. B sudah. Jangan tidak percaya. Oh, ini hadisnya ini. Akan satafriku hadihil ummah ala 73 firqatan. Ya, kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kecuali satu dibalik sama dia. 73 golongan, satu masuk neraka, 72 selamat. Enggak boleh seperti ini. Apa yang Rasulullah SAW katakan pasti benar, pasti terjadi. Dan ini yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan pula oleh Syekh atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi wa fil hadits minnal fawaid ghairu ma taqaddam. Dan dari arah faedah-faedah hadis ini adalah anna syaitan qad ya'lam ma yantafi'u bihil mu'min. Sesungguhnya bisa jadi syaitan itu mengetahui apa yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Bisa jadi. Lah kok bisa? Oh, jin usianya lebih tua dari kita, lebih panjang usianya. Bisa jadi dia ya'lam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Naam. Barakallahu fikum. Tetapi tidak dia amalkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu yang memiliki sesuatu pengetahuan dari agama belum serta merta menjadi seorang yang alim. Buktinya apa? Setan. Tahu ayat kursi lebih dulu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Tetapi tidak serta merta setan dijadikan guru dan seterusnya. Dilihat. Ya. Nah, wa anal hikmata qad yatalaqqaha al-fajir fala yantafi'u biha. Watuqadu anhu fayantafi'u biha. Dan di antara hikmah terkadang seorang yang fajir ya, itu memiliki sebuah ilmu tetapi tidak bisa bermanfaat untuknya. Tetapi ilmu itu atau pengetahuan itu bisa diambil darinya, maka orang lain bisa mengambil manfaat. Ya, ada orang misal tahu suatu ilmu, ya, dulunya ngaji dan seterusnya, tapi dia tidak bisa menggunakan ilmu itu. Dia nyetelas, bukankah seperti ini, oh iya ya. Orang yang semangat dalam mengamalkan ilmu, dia mendengar itu. Akhirnya apa? Diamalkan ilmunya. Itu sangat-sangat mungkin. Contohnya, setan tadi. Akhirnya apa? Sahabat Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan yang selainnya membaca membaca ayat kursi. Padahal itu dibawa dari setan. Bawa terus, tetapi tidak bermanfaat. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu juga harus diamalkan. Wa nasyakhsa qad ya'lamu syai'a wa la ya'mal bihi. Ini sama. Seseorang itu terkadang mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu, tetapi tidak beramal dengannya. Ini banyak. Ya. Ini sangat-sangat banyak. Wal'iyadzu billah. Ya, menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Orang tahu kebenaran, ya, ini yang sunnah, ini yang wajib, dan seterusnya. Ternyata dia tidak mengamalkan. Menjadi ilmunya tidak bermanfaat. Harusnya seorang muslim, kata Rasulullah SAW, isratul mu'mini, ya, nisfisak, atau nisfusak, sarungnya seorang mukmin itu separuh betisnya, wala haraj, wala junaha, fima bainahuma, dan tidak masalah ketika masih di atas dua mata kaki. Tahu ilmunya, tetapi tidak diamalkan, bermanfaat tidak? Tidak, bahkan menjadi sebuah dosa. Dan selanjutnya, wa annal kafira qad yasduq bi ba'din aw yusaddiq bi ba'din ma yasduqu bihi al-mu'min wa la yakulu bidzalika mu'minan. Dan terkadang pula seorang kafir itu dia membenarkan sesuatu yang juga dibenarkan oleh seorang mukmin, tetapi dengan dia membenarkan itu tidak langsung menjadi seorang mukmin. Setan tadi beriman, tahu keutamaannya ayat kursi itu bisa menghalangi setan-setan dari harta, dari gangguan kepada seorang muslim. Dia mengimani itu. Tetapi tidak serta-merta menjadikan orang tersebut beriman. Makanya harus mengucapkan syahadat. Ya. Terus imannya ditambah. Nah, wabi annal kadzab qad yasduq. Dan bisa pula seorang yang pendusta itu berkata jujur. Maksudnya apa? Tidak harus orang itu dikatakan pendusta, semua yang dia ucapkan dusta semua. Oh itu pendusta, kenapa semuanya diucapkan dusta? Itu bukan pendusta. Ya memang seringnya dusta, tapi kadang dia jujur. Tidak. Tetap dikatakan pendusta meskipun terkadang ucapannya jujur. Kapan itu? Ketika dia sering mengucapkan kedustaan. Terkenal, masyhur di kalangan saudara-saudaranya, tetangganya, dia seorang pendusta. Meskipun dia terkadang jujur atau bahkan beberapa kali jujur, ya, tetap dikatakan sebagai seorang yang pendusta. Cuman ketika jujur kita katakan, oh dia jujur. Tetapi tidak menghilangkan predikat dusta atau pendusta. Sama seperti kisah ini, sodako, dia benar, wahwa gadu, dia jujur ketika itu, tetapi dia adalah seorang pendusta, pendustanya itu enggak hilang. Nah, jadi bukan syarat seorang dikatakan pendusta, ya, itu selalu dusta, tidak. Yang penting apa? Dia terkenal dan sering mengucapkan perkataan dusta, kadzab sudah. Nah, wabi anna syaitan min sya'nihi ayyakdzib. Dan syaitan itu memang seringnya dia berdusta. Wa annahu qad yatasawwar bi ba'dhi as-suwari fatumkinu ru'yatuh. Dan terkadang syaitan jin-jin itu bisa yatasawwar. Apa? Menampakkan atau berubah wujud dengan wujud-wujud yang lain sehingga mungkin untuk dilihat. Ini sebagaimana yang telah lalu. Ya. Wa anna qawlahu ta'ala adabun firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taraunahum Sesungguhnya dia iblis dan juga kabilahnya, bara tentaranya itu bisa melihat kalian dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Kata Ibnu Hajar, maksusun bima idza kana ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ayat ini berlaku, yaitu jin tidak bisa dilihat ketika jin masih dalam wujud aslinya. Allati khuliqa 'alaiha. Ya. Tetapi kalau dia berubah ya tasawwar bi ba'di suwar fatumkin ru'yatuh. Tetapi kalau dia menampakkan diri, merubah wujudnya, mungkin untuk dilihat. Wa anna man uqim bi hifdzi syai' sumiya wakilan. Dan seseorang yang diamanahkan untuk menjaga sesuatu disebut sebagai wakil. Sebagaimana Abu Hurairah disebut sebagai wakil. Wa annal jinna ya'kuluna min ta'amil ins. Dan jin itu juga memakan makanan manusia. Wa annahum yadhharuna lil ins lakin bi syartil madhkur. Dan mereka bisa menampakkan diri kepada manusia dengan syarat tadi, berubah wujud. Wa annahum yatakallamuna bi kalamil ins, dan mereka itu berbicara sebagaimana pembicaraan manusia. Jadi paham dia apa yang kita bicarakan, bahkan dia bisa berbicara seperti kita. Wa annahum yasrikun wa yakhda'un, dan mereka itu mencuri dan menipu. Barakallahu fikum. Ini di antara faedah-faedahnya. Dan di sini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih bahwasannya ya, tidak semua pencurian itu dipotong tangannya. Wa fihi annasariqa la yaqta fil muja'ah. Ya. Wa yahtamilu an yakuna al-qadrul masruq lam yablugh an-nisab, walidzalika jaza lisahabiyil afwa anhu qabla tablighihi ila syari. Makanya kita lihat dalam kisah ini sahabat Abu Hurairah tidak langsung membawa kepada Rasulullah SAW untuk dipotong tangannya. Kenapa? Lam yablugh an-nisab, belum sampai kepada nisabnya. Dan Islam itu dibedakan mana pencurian, mana copet, mana perampokan, itu dibedakan. Dan kenapa pencurian barakallahu fikum itu dipotong tangannya? Yeah. Karena pencurian itu dia mengambil harta seseorang yang sedang disimpan. Ya yeah, tidak? Disimpan, di lemari, dikunci, di brankas, dicuri. Mai dipotong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Potong. Itu pun sampai ketika nisabnya minimal 1/4 dinar, 20 real atau 1 atau 3 dirham. 20 real kali 4.000 berapa? Berapa? Banyak. Tidak langsung 1.000 potong, tidak. Dan itu pun harus dilakukan oleh waliul amr. Naam. Barakallahu fikum. Ini di antara faedah-faedah jin mencuri. Dan jin mencuri itu barakallahu fikum sebabnya bermacam-macam. Bisa jadi memang untuk dirinya sendiri, bisa jadi untuk manusia dengan sebab perjanjian. Contohnya apa? Pesugihan. Ya, apalagi tuyul dan yang selainnya. Itu hartanya untuk siapa? Untuk manusia. Tapi manusianya harus melakukan perbuatan yang kufur, perbuatan yang syirik. Ya. Memberikan sajian, menyembelih, mentaati jin. Ya. Ini terkadang untuk mereka sendiri. Na'am. Barakallahu fikum. Masanya jam berapa? 5 menit lagi ya? Padahal mau masuk ini ya. Tentang penculikan. Na'am. Barakallahu fikum. Tapi waktunya tidak cukup. Barangkali ada pertanyaan, masih 5 menit. Monggo. Intinya barakallahu fikum, mungkin bagi jin-jin itu untuk mencuri harta kita, namun perlu diingat semuanya biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya enggak hilang, ya enggak akan hilang. Jin sebanyak apapun, tuyul sebanyak apapun, kalau memang takdirnya tidak hilang, tidak hilang. Makanya penting bagi kita untuk benar-benar meyakini, mengimani adanya takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Ya, harus benar-benar kita yakini. Kalau hilang, ya sudah. Memang mungkin bukan rezeki kita. Lebih tenang. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah, itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi contoh yang sangat berharga dari Abu Bakar An-Nabulsi Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Sahal, ya, ketika diseset, enggak kebayang, subhanallah, betapa beratnya ketika itu beliau rahmatullah alaih. Tetapi karena keimanan beliau yang teguh, ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan di lisan dia, ya, untuk mengucapkan ucapan yang meneguhkan baik di dunia dan di akhirat. Kapan? Ketika dia benar-benar mengimani hal tersebut. Ya. Sama orang husnul khatimah itu tidak serta-merta dia sudah menyiapkan la ilaha illallah, tidak. Orang ketika di dekat-dekat sakaratul mautnya mengucapkan apapun itu sangat-sangat berat. Bayangkan tiba-tiba, ya, wal taffatis saqu bisaq, tidak berfungsi kakinya. Kita kesemutan aja sudah luar biasa rasanya, iya tidak? Tiba-tiba perutnya tidak berfungsi, ginjalnya, ya, lambungnya, paru-parunya tidak berfungsi tiba-tiba. Kan karena roh itu diangkat ke atas. Nepek terus masakan. Ya. Manusiawinya ketika dia mengucapkan, bisa ngomong, dia akan mengucapkan, aduh, sakit, tolong, tolong. Tetapi bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia hidup dengan kalimat la ilaha illallah, sama seperti Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Bayangkan siapa yang bisa mengucapkan itu. Kita mungkin mengucapkan aduh aduh aduh sakit sakit tolong tolong tidak tidak. Tetapi beliau ketika itu yasbir wa yadhkurullah, bersabar dan berzikir kepada Allah, dan di antara ucapan beliau adalah firman Allah, kana dzalika fil kitabi mastura. Sungguh yang demikian itu sudah tercatat di dalam mastura, atau telah mastura, telah tercatat di lauhil mahfud. Subhanallah. Ya, ketika dia benar-benar mengimani takdir, ya, dalam kematian pun dia akan indah. Siapa yang bisa mengingat ayat itu ketika meninggal? Dia tidak lagi disiksa ini. Na'am barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait jin bisa menculik, menyandra atau menawari. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tafadhalu hafizakumullah.